fafatahallahu alaihi. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil umara ing dalem perkarane biro-biro panglima as-salasati kang telu yauma mu'tata ing dalem dinane perang mu'tah. Perang mu'tah akhadha us ngalap gowo so arroyata ing gendira kepemimpinan sapa Zaidun Zaid fa usiba mongko kena musibah dadi si Zaid tangane ketok jleb langsung genderane ditampani Ja'far suma akhadhanu li ngalap ha ing arroya gendira simbol niku sapa Ja'far Ja'far fa usiba muka kenaan maneh sapa si Ja'far fa akhadha suma akhadha nuli banjur ngalap ha ing gendira mau sapa Ibnu Ruwahah Ibnu Ruwahah fa usiba maneh tangane diketok maneh suma akhadha nuli ngalap ha ing royah ing gendira sapa Khalid bin Walid Khalid bin Walid an ghairi imratin saking tanpa didadekno pimpinan panjen sing tiyang tiga niki sing ditunjuk kanjeng Nabi kawitan Zaid ngoten golek Zaid repot sapa teruse Ja'far Ja'far repot sapa teruse sinten wau Ibnu Ruwahah. Ibnu Ruwahah adalah laki yang musibah pisan dan ini secara instingtif peperangan. Khalid bin Walid langsung mengambil alih kepemimpinan tentara ini. Dicekel kali Khalid bin Walid. Akhirnya fafataha. Mongko maringi kemenangan sapa Allah Gusti Allah. Alaihi ing atase Khalid bin Walid. Niku kasusnya peristiwane ngoten. Tapi dos pun dikomentari kanjeng Nabi tentang yang tiga sing ingin musibah wau. Azunnu nyono sapa ingsun. Ingsun sing ngriwayatno hadis. Ku ing kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Wallahi ma yasurruna annahum indana. Au qala ma yasurrunhum annahum indana. Wa ainahu tadrifani dumu'an walillahi durruhum faqad hazu martabatan syarifatan. Oh niku wis komentar azununyono sapa ingsun rawi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi rawihu ing kanjeng Nabi tak nyono dawuh wallahi wallahi demi Allah wallahi demi Allah niki mboten sami kitab loro niki sing sitok niku muni ma yasuruhum yeah. Tapi sing setunggal sing kanu ma yasuruna ngoten nggih ma yasuruna ora bungahaken ngeten mau ta ibarang ya suru kang bungahaken apa mana ing kita ing ingsun iku anahum sak temene wong telu mang sing wis mati mergo mbelani gendera Islam iku indana ora saning ingsun enten sing dawuh ma yasuruhum enten sing dawuh ma yasuruhum au ma yasuruhum innahum indana mau tai barang ya suru kang bungahaken apa mahum ing wong telu sing sedo man iku anahum sak temene wong telu iku indana ana sanding kita dawuh ngoten iku wa ainahu khale utawi netra lorone kanjeng Nabi ku tazrifani dileweran apa ainahu apane sing dilemereman sing dileweran dumuan luwe. Artosipun Kanjeng Nabi nyoto-nyoto ningali lek yang tiga sing pun sedo bilani gendera Islam iku ternyata tesih gesang ngoten. Tesih gesang. Seneng wong iku isih ning kene kabeh melok perang sih. Niku mboten. Nah, mboten apa. Mboten perkara sing aneh aja. Biasa ngono. Dari alat ngoten upama iso deteksi ngoten ya percaya. Nalika urung ana alat nggih deteksi yo ya ora percaya. Lenten kok tiyang saleh. Sedo. Niki peristiwane saestu. Peristiwane saestu. Yang soleh itu pasti kafani di sini kan difoto oleh keluarganya. Dini itu teng juru hasilnya foto niku. Niku tiang sing sedo niku angok-angok delok awake. Delok awake di sini kok kayak tiap awake melok delok ngoten iki. Dia guyu ngoten ketok seneng ngoten. Loro wong dungedusi awake lho. Niku delalah kepoto. Benten tiang di sini benten ini. Dereng dangu. Kira-kira 10 tahunan kepungkur lah. Dereng dangu. Itu seorang habaib. Ini enten sih benten ini. Lagi enten wong niku sing krana napa channele gelombang, channele niku gelombang bangsane Demit. Ndelalah foto niku tuh foto ge Demit ngoten iki. Enten sing model benten ini. Niku soal keyakinan, soal keyakinan. Keyakinan itu akan menumbuhkan sesuatu yang belum diparani. Keyakinan itu semua rodise. Niku nyata. Bon. Falillahi turuhum. Falillahi mongko utawi mongko iku tetep kedue Gusti Allah turuhum utawi kemulyaane wong akeh sing pun do yakin niku. Maka kemuliaan mereka itulah pemberian dari Allah dan mereka menjadi milik Allah yang sangat berharga bagikan mutiara. Mulane diarani falillahi turuhum mongko iku kagungane Gusti Allah turuhum utawi kemuliaane kaum sing pun du ngerti ngoten niku sing kemuliaan itu koyok larange mutiara. Pancen ki arang-arang to wong iso yakin sing sampe mantep mboten kan ya harang-harang. Cara wong dodolan mboten toko mutiara, toko emas niku larang-arang to, ora kok kaya toko rokok sing klecek teng pundi-pundi enten nggih ta. Nek toko emas niku larang-arang. Barang berharga. Lakot khazu teman-teman wis padha merkoleh. Lakot khazu teman-teman wis padha merkoleh sapa kaum sing pun padha yakin martabatan ing derajat syarifatan kang mulya pemanzilatan lan pangkat aliyat kang luhur munifatan kang bagus watabban lan cilaka li amsalina kedue pira-pira sepadane kita sing cilaka niku lak sing sawak-awakan ngeten iki sing piye alladzina rupane wong akeh. Di pulau sampean itu wong akeh amiat kan picek, amiat kan kuto picek apa baso iruhum biro-biro peninggal atine ladina. Wa adlamat lan peteng dedet apa saro iruhum biro-biro siri biro-biro sariro biro-biro intine atine ladina. Fahujibat moga banjur kinalingan ana saking kita apa sumusul ma'arifi biro-biro kemarifatan kang padang kaya srengenge itu terhalang oleh gelapnya mata hati kita sendiri. Akhire napa wa auqat lan bisa nibaken apa mau basair lan sarair sing peteng nibaken naing kita ditiba nafi audiatil mahaliki ing dalam pura-pura jurang kehancuran, jurang kerusakan. wal matali filan tegese jurang kerusakan. Wang tarorna lan kebujuk sapa kita kebujuk bihadhihi dar kelawan iki-iki omah dunya al-ghorroti kang akeh ngapusi nek wong genah-genah diapusi kaya ngono kok ya gelem niku lek gak wong uta atine ngene ya wis kapusan bolak-balik nggih to awak dhewe lagi ngene wis kapusan bolak-balik kuwi ya wonge mara nek ya dikeki nek wis jane iki piye ora waras ta ora kuwi yo wong gak waras kuwi ya pinter-pinter tingkat pendidikannya juga semakin naik padahal sing kuwi ni SD ora tamat tapi iso minterno anak putu. Lah saiki wis do pinter-pinter. Lah kok putune anake do nakal-nakal. Iki jane sing pinter sing endi? Kita yen iso jenenge Pak Guru niku lak. Alah sekolah angka loro ngoten men ben pintere ra karuan iso minterno murid nggih. Oh sak niku sarjana pendidikan lho malah muridnya nakal-nakal gak iso pinter-pinter niki. Jane piye to iki? Audiatil mahalik. Jurang kerusakan, jurang krisis yang menghebat. Ini karena apa? Mata hati kita yang gelap. Saroir kita yang amiat, buta. Sehingga sama sekali gak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dikira batil, yang batil dikira hak. Al-Fattanati. Sifatin dunya niki al-fattanati kang akeh fitnahe. As-saharati saharati kang akeh nyihire. Dunia itu bisa mensihir. Besi, yang hanya besi itu bisa menjadi rebutan untuk sesembahan. Ning perkara dicat mengkilat, dikai merek. Begitu tak? Padahal ya pada tumpaan. Gila deh. Lagi ya pada tumpaan. Kenapa ya? Lah ilang kok iso hati gruwe akeh men. Padahal ya men sepeda motor. Kalau cuma jenenge anyar. Niku nun saya usah diangen-angen. Mau gak usah diangen-angen. Tapi panjang ngeten iki diomong ono. Wah ini ngaji ora umum ngene iki angel ora karuan kok maksud. Jane mboten angel. Cuma pancen wis kadung wuta niku jenenge wuta niku piye to. Itu ana iki abang ngono ya pang. Abang ku apa? Ya pang ora roh. Apa ganjaran? Apa akhirat? Oleh ganjaran sak tumpuk lek weteng lesu ya pang lesu ya ngono wae dalile pang ngono wae. Nyatane kok wis melok wiridan nggo metu maca selawat. Alah, ya panggah ngontel ae. Bejane lek dalil ngontel iku piye ta? Dunia yang sebenarnya jelas-jelas dunia ini fana. Dunia ini rusak dan mesti akan kamu tinggalkan dan kamu akan ditinggalkan. Lho wis karuan ngono, ya panggah mbok serai. Lho kangge pun pinten ta korban wong sing du pacaran karo dunyo jadi korban. Harga diri mereka jatuh karena serakahnya mereka pada dunia. Ora usah ngenteni mati, saiki ning dunyo wis dikuyo-kuyo wong. Nggih. Niku kena dienggo conto ngoten to. Saman nak sering ngrumakne ceritane ketoprak ludruk niku kabeh niku soal ruwet kok ngoten niku soal bondo dunya kabeh. Negara karo negara perang lek gak soal rebutan bondo batas negara. Yo soal enek kadipaten balela ora setor pajak, ora setor peti. Mboten tok mana. Lek gak ngono yo rajane nglamar anake raja kono ora ditampa perang niku. Lakonnya ngerti-ngerti ini kemana ke? Ismanya dunia ngono ku. Lalu sekarang ngono ku ya. Ini cek dibungu ku. Ini gue lagi gak pake nati-nati amiat ku. Artinya amiat, artinya bijak, tidak mau mengambil pengetahuan-pengetahuan yang lebih jelas di balik ini semua. Fatasabbasat. Angel mento macane iki. Fatasabbasat mongko dadi mandeg apa makholi guna piro-piro mosok mandeg ini apa makholi guna piro-piro kuku bisa bagi hak lawan sebab jarinya dunia wartabakna fi masayidiha wartabakna lan kesrimpung sapa kita fi masayidiha ing dalem pira-pira jaringe dunya wa asraqi halan tegese pira-pira cirete dunya min ghairi syuurin saking tanpa sadar min saking kita bihaliha kelawan keadaane dunya krono serakah kuku cakare awak dhewe niki grayahi dunya niku wau akhire kuku niku napa mancep teng dunya niku niki tasabbasat mancep teng dunya niku wis akhire ora kok malah dunyane sing sampean geret sampean sing kegeret rono-rono ngoten lho kaya tikus kena jigret mergo asale mek mburu ala napa ta mburu daging sithik sing di jek jepretan niku kejepret cek wis ngik ngik ngik wis karoan ngik ngik ngik terus yo terus saya pagar kada niku lah wis kenemen min go iri sura ora sagat kok kaya wong kena gendam saharah niku penggendam ulung niku napa dunya asale kipah-kipah mah mah mah bucah elek mah tapi bangsa enek atusan ewon jejer ki mau iki lho iki lho moro kabeh akhire mungkel-mungkel asale mungkel-mungkel bisa wis dibudino dilalah dhuwit ngono asale mah ya ya wis lek ngono ya ngono terus gulis luluwe iki gulis engko yo yo yo pokoknya pemimpin yang ideal itu begini begitu orang harus begini orang harus begitu untuk jadi pemimpin maka hendaknya untuk bisa memakmurkan daerah kita ini maka yang menjadi bupati adalah orang yang tipenya begini begitu begitu kepasti walah gak terus kita yang mau seorang usaha kakak yang ngomong iki lo duit iko dadak no bupati om dia pun lah ngerti ya ngerti ya pergi kejirat sing kejirat hati ini ini lah kayak duit cakar ngerti awak diwi ini hati ini awak diwi duit cakar sing cakar ini ku pengen gerayah dunia tapi bangsa ngrayah dunya ora kok dunyane sing ketarik kanggo awak dhewe malah akhire ngriki sing kejadwal dunya ketarik teng dunya bukan perusahaan kita yang kita atur untuk memuaskan kita tapi kita takut kalau perusahaan itu ambruk akhirnya kita dipaksa untuk ngurusi perusahaan itu terjadwal oleh perusahaan seluruh potensi yang kita punya ternyata habis untuk ngurusi itu. Mergo napa? Kukune ati wau pun kadung nancep teng kubut dunia. Lho. Sing angel niku lek lho ngono rite lek sik sadar niku jek ana usaha untuk ninggal iki piye kukuku kok kandel ngene sik ora apa-apa. Lek kuku kandel jek asik. Lho malah ngoten niku piye? Nen. Kuku kandel katut digowo rono-rono mubat pabit rono-rono asik. Lek ya wis lek kowe muni ngono asik ya mbok. Kowe iku digawa minggat. Kowe iku digawa minggat, Nduk, digawa minggat, minggat, minggat, ora penak. Lah kok malah kowe malah asik dijak lunga lho iki piye to? Dijak metu adoh omah sing ngejak pacare opo? Angel niku disadar ampun nanya. Ora urung Oh ya ilang keperawanane lho ngoten niku. Wis sing ngaku-ngaku benale kok dituturi terus semak iki kuna. Wis ora ngetren blas mak iki ngoten niku. Piye ra? Delalah mak iki ya ngono, lek sing mara iku sajake kok nggawa sepeda motor rapi, anyar nggo mobil ngono. Ya wis nduk kono melu. Lho malah ngono. Iya, akhirnya wis kecantol-cantol, kejiret-jiret, keserimpet-serimpet. Katik mboten syukur, min ghairi syukurin. Tanpa disadari bahwa ini ada serimpungan kayak gitu itu. Loh, niki kitabe leh ngarang niki leh mboten salah pun 700 tahun yang lalu. Loh, kitab sing diwaca niki, niki kiai ini leh nyusun kitab niki 700 tahun yang lalu. Lah kok nganti saya kicik panggah pas kok. Soalnya apa? Niki lah ngaran nganggo keyakinan sing mantep. Beliau menyusun ini nyata melihat yang akan datang itu nyata. Sehingga ditulis dengan nyata. Walaupun satir tutup gayane, nah, celakalah kita yang mata hati kita ini buta loh. Sakjane sing celaka iku sapa? Ya sing maca iki sakjane sing sing nulis ngono awase ra karuan. Min ghairi syu'urin kelawan tanpa sadar minna saking kita bihaliha kelawan keadaane dunya wa tazwiri mahaliha lan pamulas-mulase. Napa nggih? Pamulas-mulas niku napa lamis wa tazwiri muhalihalan lamise napa istilahnya muhal niku penghalangi dunya tegese ngeten lho maksude dunya niku sakjane ngaling-alingi sampean ojo sampe sampean niku berhasil mlebu ning wilayah kasih sayangnya Allah tapi muhal piyambake damel aling-aling tapi piyambake muni lek aling-aling iki demi kebahagiaanmu sendiri ngoten niku tazwir tazwir niku napa lamis mesam-mesem diesemi ben marem tapi bariku diapusi kita gak sadar itu mesti gak sadar dirayu kowe gelem ta ngene penak-penak ah saleh mau kowe ora buta omah HP kowe ora buta motor mewah kowe ora buta anakmu nganggo klambi api-api gelang kalung sampai teko cangklaan apa ora pengen ngono nah, tapi niku dosa lho Mas ah dosa apa dosa kok lak jare kiai itu gak realistis. Yang realistis ya sekarang ini kamu butuh gak gitu. Kalau butuh turuti kehendak saya. Duh, sekali kejebak sepisan dia terus sulit untuk bangkit, sulit untuk mentas. Duh, sekali pun terjebak masuk teng wilayah sing ngoten niku sulit. Wong hitung-hitungane niku wis wah terus. Wong sing wis menghindar-hindar mawone sik keseret-seret. Awalnya mungkin menghindar bujune sing keseret, nulungi, terus nulung melok kesetrum lagi ngono. Menulungi malah kesetrum melok kedengap-dengap pisan. Niku nasibe awak dhewe ngoten. Nasibe awak dhewe. Motho napa to sebabe? Pijet. Nurul yakin sing enten teng ati tentang hakikat akhirat dan hakikat dunia. Di mana akhirat itu nyata dan abadi, dunia itu jelas fana dan secepatnya itu hilang. Itu sama sekali enggak masuk dalam pertimbangan kita. Cara menghitungnya salah, cara memprediknya salah. Sing jujur dianggap goro, sing goro dianggap jujur. Sing nyengsarakno dianggap nyenengno. Sing jelas-jelas ngepenak no nyeneng no jare ora umum ora kaya wong-wong. Ya terus pilih aku itu butuhe iki golek umum apa golek penak? Lene sing mbok goleki umum. Ya melu sengsara kaya wong umum. Tapi lek sing mbok goleki penak, ya aja kaya umume wong sengsara. Nggih ta? Lha kok butuh umum. Lha mongko wong umum iki sengsara. Munyatane ngalor ngidul sing metu sambat. Lha iki dijak ora sambat kowe jare. Lah kok mboten umum? Lah iki terus piye? Lah arep ngladen. Akibatnya nopo, krono atine peteng, atine awak dhewe niki wuto, krono kegeret-geret kubut dunia sing kaya ngoten niku wau, sampai dunia niku jelas-jelas menghalangi kebahagiaan kita sendiri. Ternyata dunia itu telah memisahkan kemarman kita sendiri. Gila, jelas itu. Tapi mboten sadar. Fakunna mongko ana sapa kita bikos dinae dalam sejo kita ilaya maring dunya wa ta'wilina lan oleh semangat kita semangat alaya ing atasin dunya iku bimanzilati dhamanin kaya pangkate wong sing padha ngelak lah kang ketok lahu kedhi dhoman apa sarabun fatamurgana. Fata Morgana niku, Fata Morgana, dok amun-amun. Kira dok tiba emang amun-amun lamunan tok. Apa sarapun Fata Morgana. Hasi bakang nyono, sopo zom anhu ing sarap, dinyono maan ing. Dan, wong teng tengah hororo, nopo teng alas, gung liwang liwung, panas banter entak-entak. Ketiga ngangkang ora ana banyu belas. Nolak banget kepengin oleh banyu. Ning kono enek klemun-klemun. Cetoke kaya enek ngelerap akeh banyune tiba-tiba bung dadi parane tenan aspal. Nggih. Dunia itu semataknya seperti itu. Kabeh nyono pokoke anggere duitku komplit, duitku akeh, kok penak tenan diparan tenan yo oleh duit tenan. Tipe bangsa oleh duit ora mundak penak. Tapi ternyata malah menyulitkan segala langkah kerohaniannya. Atine ora tentrem, fisike kesel, pikirane ruwet. Persoalan bertumpuk-tumpuk, semua menuntut untuk diselesaikan. Lah bangsa ditawani sing penak iku ngene, lha kok mboten umum. Lho niki piye? Niki pun ngumbate terus mboten sadar. Falamma jaa. Nalikane wis teka saka wong ngelak mang hu ing sarop lam yajib. Mongko ora bisa nemu sapa wong sing ngelak pihi ing dalam sarop. Ora nemu hanaan ing kepinak. Wala zina anan ora ing kecukupan. Dawung jenenge ndok amun namun diparani. Ya ora iso ngilangi nelak, ya ora iso nyukupi kehidupan dia, kebutuhan dia. Semakin kesel. Kaya wong bengi-bengi kelowean golek rokok, ngelak pengen ndang rokok. Pokoke enek padang-padang kuwi kok kios bae. Parane tenane tibake ora. Parane enek-enek brumul-brumul iku paling mung cangkur iku enek rokoke lah tibake wong jaga dudu bakul rokok. Semakin banyak sing diparani, semakin banyak keceliknya. Semakin kesel awaknya, semakin tidak tercukupi keinginannya, tapi semakin menggebu keinginannya, kan mboten? Mudah lesu, mudah pengen mangan, mudah ora enak makanan. Iku tersiksa banget. Tersiksa banget. Dan niku sakjane ora sangenteni ning akhirat. Jenenge wong peteng, wong wuta nabrak-nabrak. Niku mboten usah ngenteni ning akhirat. Teng dunya mawon nabrak-nabrak. Tabrakan karo dulure dhewe, tabrakan karo misanane dhewe, tabrakan karo tanggane dhewe. Ming perkara rebutan dunya. Tabrakan karo kancane padha islame. Tabrakan wis pokoke tabrakan hanya karena napa dunya sat dumuk batuk sanyari bumi. Lho ngoten niku. Tak dumuk batuk sanyari bumi niku sakjane kon ngremehno alam. Dunia iki mung sak dumuk. Bumi iki mung sak jari. Mbok bilani sampe ngono iki dinggo apa? Sakjane ngono. Tapi ternyata diwalek demi untuk mempertahankan harga diri bangsa sing mbok sak nyari. Mulak balik omongan ora karu-karuan. Lung pancen mung sak dumuk batuk mung sak nyari bumi. Sing pengen manggon akeh sek-sekan iku ya wajar. Ya marilah kita terima kewajaran ini. Bagaimana supaya di dalam kewajaran ini kita bisa meraih kemuliaan hakiki, kemuliaan kemanusiaan yang sejati. Dan kalau itu yang dipertimbangkan, maka sebenarnya tidak perlu ada yang diperebutkan. Apa itu sih buat rebutnya? Di dedes tenang sih buat gulai ini apa? Ini orang yang jawab. Rupanya dia kena endok kamu namun. Endok kamu namun. Sumama ahada. Nuhun sewu niki-niki kritikane Syekh Ibnu Abbas. Luwis kaya ngono. Jane sing perlu disedeni sapa to? Ya sing ngaji dhewe iki sakjane. Ora usah nyeneni sapa-sapa. Luwis karuan. Dek iki dadi wong pinter, dadi wong alim, ngerti kabar hadis Quran ngene. Lho kok iso melok rebutan ngurusi dunya, ngeroyokan dunya. Kuwi sakjane apa to sing dikira? Lho katik kaya ngono ki mengakunya ini demi untuk mempertahankan agama. Lho iso jadi mbok pertahankan agamane sapa? Kowe iki sakjane rebutan pengimaman itu ngerebut kebenaran apa ngerebut harga dirimu yang palsu itu? Duh, kowe kok seru kepen pengajian rono-rono kuwi sakjane sing mbok goleki iki penyebaran agama. Apa amplop? Kan iki sakit to nggih. Mulane wa ma ahada, summa ma ahada. Nulis sertane iki-iki delengap delengap jlungup jlungup kaya ngono kok kulihi sekabehane adalah kok yantasibu menisbatkan diri sapa wong sing jlungup jlungup menisbatkan diri ilat dini maring agama serakahe karo dunya kaya ngono tapi kok ngaku nih jane membela agama. Duit masjid hilang, duit madrasah entek. Lho kaya ngono lho, kok ngakune demi untuk membela agama. Wa yadda'i lan ngaku-ngaku. Sapa wong sing ngelak dunya mang ngaku-ngaku kamalal ma'rifati ing sampurnane ma'rifat wa yaqini lan keyakinan. Padahal men perkara rebutan salam tempelé santri ya ngikut kancane ngikut dulu. Gila? Bayai sepuh sedo. Karek gus-gusing nom-nom perkara rebutan tamu. Akeh sing ana sing sowan aku kok gak disowani lho ngono kok iso. Wis mari ngono ngrasani rena-rena ngelokno iku kono gak iso iku gak sah iku lek dadi mursidku. Dene kaya ngono kuwi kok terus ngaku kamalul ma'rifah. Ngaku sempurna keyakinane, sempurna makrifate, sempurna kondi. Wong kelangan amplop 100-200 ngono ae wis ngrasani dhuwure entek ngamek kurang golek sak ususe dibrodol-brodolne. Ngeten lho sing mentala mboten. Lengke, ternyata niku mboten rebutan bener, tapi rebutan dunya. Rebutan kepentingan. Lek wong niku rebutan bener, kebenaran itu sangat luas. Kebenaran itu dari Allah dan Allah itu maha luas. Kalau Allah maha luas ya kabeh kumanan kan betul. Lah kalau ana sing rasa gak umat berarti orang rebut sing luas mang mesti ngrebut sing ciut. Ini rumus. Wadukhul. Wadukhulilan melu-melu mancing. Wadukhulalan ngrasa ngaku iso mlebu mancing. Terdaftar bibikari aulia illah ing dalem segorone pira-pira aulia illah kekasih Allah almuttaqin kang padha takwa. Nggah kok malah ngaku wali yo ngene. Nek kowe urung oleh, kowe urung dadi wali ora oleh, seneng-seneng ora. Kowe kudu tirakat riyadhah sing kuat. Lek kowe duwe duit wis laku. Nek perlu bojomu pegaten tak rabine yo iku kok oleh barokah wong urip yo ngono. Yo malah ngono lungo aku wali lho, kok nek gak ngono walat lho ngono. Nah. Jelas-jelas niku serakah kaya ngono kok ngaku dadi wali. Padahal upama niku dites tenan. Ma'a anna ahadana sertane. Sak temene salah siji ning kita iku lauhu yira. Lamun dikongkon milih sapa ahaduna baina hululil khin antarane manggon sak mangsa. Awil baqa utawa langgeng di dunia ing dalam dunya. Mu'allaqan kali digantung nabi asfaril ain kelawan piro-piro kenapa asfaril ain kelawan piro-piro telapu ane meripat lakhtaro mepiyakini milih soko kita albaqo yang langgeng piang dalam dunya ala hadil khali ingata seiki-iki tingkah seneng dunya. Ma'akau ni sertanis anane ahad iku layuh bisu iku layah bisu layah bisu ora teko ora terjadi apa nafsu awa'i ahadana ora terjadi fi to'atin ing dalam to'at bisdiadin kelawan tambah-tambah wala maksiatan ora saking kemaksiatan binti kolin kelawan ngalih. Terus mundi to maksude? Awak dhewe niku lho sing ngaku jareke ahli agama. Sing ngaku jareke mbelani agama tapi serakahe karo dunya entek-enteki. Ngaku makrifat pisan, ngaku kelompok wali pisan. Padahal kok mau ditawani. Kok mau ditawani. Sampeyan piye upama manggon ning swarga dilu ae. Tapi sampean lepas kon dunya. Sampean mlebu swarga dilu ae, tapi sampean kudu lepas saka dunya iki. Ngoten. Dilu ae sak kedhepe netra ae lepase. Mboten wani. Ora wani. Wis sampean leren dilu ae aja dadi kiai, sing kena kiai tak aku. Gula enek salam temple, enek opo-opo ya aku sing nampani. Gua bariku sampean munggane dadi ke ora wani. Ora wani. Lakhtarul baqa fiha ala hadhil hal. Wis gua bisa rupa-rupane sing penting tetep ning dunya iki dan mulya ning dunya. Mulya ning akhirat iku kesuwen lho. Mboten wani. Senajan dhek ngakune golek dalan jenengan kok agak kerasan to itu lho la piye lah aku pengen akeh teleng aku e dadi kok lek amalku ning donya akeh so akhirat ku yo akeh lho tutupe iku saged muni ngono padahal maknane bisa diwalek tenan sakjane wedi mati. Orang kaya sing sahabat mau to. Lha sing sahabat kan sekali didhawuhi ngeten menangi akhirat ngerti swarga langsung donga ya Allah, kula nyuwun sampean kanjeng Nabi kula sampean dongane dados yang mati syahid. Sekali kena panah jruk langsung kuyu alhamdulillah bejo aku lho malah ngono. Dan saat ini mboten malah awet-awetan dawa, kena lara sithik susah ra karuan. Wong mbok mentenan apa ora lara sithik nek susah ra karuan. Lha wong yakin nang ngono. Alasane lho yo panjenengan sing tak susah iki ora apa-apa. Aku iki lek lara terus malah ora iso ngimami. Ha. Lah mongko ganjarane wong ngimami ku akeh banget, entar banget lho. Padahal sakjane ora kok gak iso ngimami susah ngono ora. Engko aku gak ngimami lak pengimamanku dienggo wong liya. Lho niku sing larane dienggo wong liya niku ndek emoh bergeser dari pengimaman. Padahal sajane tenjuru atine wong niku blas. Tidak ada keinginan untuk taat supaya tambah-tambah taat enggak. Munio tambah taat ini apus-apus. Wala maksiatin. Kok atine iki wis iso ngempet ora maksiat enggak. Dia tetap kepengin maksiat cuma kebuntel harga dirine gak wani maksiat. Nalika dia pas kalungan serban nganggo klambi takwa, sarunge putih sing didep kitab santrine akeh. Gak wani dek maksiat. Sing medeni ora kok dek yakin Allah kudu ora. Yo serbane kuwi sing medeni. Dia takut dengan serbannya sendiri. Tapi ketika serban dilepas, sarung dilepas, baju dilepas, ganti kaos, ganti celana, kukuke dilepas pisan, manggone ning hotel. Ngene cewek yo buyang yo mbak-mbak rene mbak yo wani ngono. Wong santri nderane sing delok. Lho, niku jelas. Tapi mengkana pas tengguru panggung ngomongno hikam ngomongno walah kaya-kaya dunia ini remeh padahal yang jeru hati ini dunia ku sak gunung pentingnya. Ini bu ini bener saya pun abad ciloko banget awak di ngaku ini ngaku apa tapi jelas ora apa wahadihi utawi iki-iki sikap serakah dunia kuluhas kabian adiku akhlakun yahudiyatun akhlake wong Yahudi akhlake Bani Israel lataliku kang ora patut opo hadihi ora patut biman kelawan wong yantasibu kang bangsa akan awa edwi sopoman bangsa akan ilah hadihil milah maring iki-iki milah iki-iki agomo al-Muhammad yati kang bungso Muhammad wong sing ngaku dia membela agama Muhammad gak pantas sikape kaya ngono. Kaya-kaya ndes kita ni semua kan nanti akan masuk surga. Kelompok sing paling swarga ya kelompok iki. Munine ngoten. Sudahlah gak usah banyak cincong. Pokoknya kalau tidak manut dengan kelompok kita, gak cocok dengan kelompok kita. Neraka. Yang surga itu kita sendiri. Munine untuk bela agama, munine untuk demi membesarkan agama. Tapi ternyata cara yang dipakai jelas bukan cara agama. Keyakinan yang dipakai dasar adalah iri dengki kepada kelompok lain. Agama lain. Bukan takut kalau agamanya hilang, tapi takut kalau kenikmatan kelompok agamanya hilang oleh kelompok agama lain. Jadi sing dibela itu ora kok kebenaran, tapi aku ning jero agama iki oleh bagian saknuk. Kono ning agama liya kono ya butuh bagian saknuk. Lah sing saknuk iki rebutan aku karo kono. Akhire sakjane ora rebutan bener, tapi rebutan bagian sing saknuk, saknuk, saknuk. Sakjane mbelani apa? Lek panjen kowe yakin. Yakin tenan kowe mlebu swarga. Ditantang. Kali Gusti Allah tengene surat Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Qul dawana Muhammad tengene wong Bani Israel wong Yahudi-Yahudi. Itu ahli maca kitab Taurat. Nek pancen ingkanat lakumud darul akhirah kuwin duwe bagian kapling akhirat indallahi yang sudah disimpan di sisi Allah min dunin nas orang lain gak punya yang punya hanya kamu sendiri pertama naul mauta ya jelas ngarep-ngarep mati donga ya Allah kula nyuwun mati muni ngono jelas lek wani ayo lek wani ya Allah kula nyuwun muni mati krungu lafal mati tok ngaleh Bro, lapal mati ya kita. Ingkun tum sadiki. Gayamu koyok wong berjuang-berjuang. Tapi jane kowe iki gak berjuang, kowe iki golek kedudukan. Tuh, ngoten. Qala dawus apa Allah azza wa jalla mukbiron kale ngabaraken an halil yahudi saking tingkah wong yahudi. Wa kasyifan kale buka li asrarihim maring pira-pira rahasiane yahudi. Wa hatikan lan tegese buka li astarihim maring pira-pira satir tutupe wong yahudi dawuh ngene. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minalladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma'ahu wa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Surat Al-Baqarah ayat 26. Terusé ayat sing diwau. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Akhire terus ndi? Walayatamannahu abadan bima katabima kasabat aidihim. Wallahu alimun bizzalimin. Terus ayat niki terusé. Rusih, sing sak dereng ini berarti ayat sangang dosa gangsal. Walaya taman nauhu abadah. Selamanya dia tidak berani. Ngarep-ngarep mati lo gak wani. Kok ngarep-ngarep mati? Krungu cerita mati ya wis sedine ra karuan. Liwat kuburan yang jingkat. Liwat kuburan tak wala orang wani. Dikabari lah. Jembatan kono kuwi sering kecelakaan wong edo mati. Ora wani liwat jembatan kono. Liwat tok e gak. Kawan. Mergo napa? Bima kasabat ID. Sebab tangane sing nglakoni apa salah iku sakjane roh lek ngono kuwi salah. Ngerti lek ngono kuwi gak bener. Mergo lek mati dhewe disiksa. Roh lek salah mati disiksa mulane gawani mati deh. Tapi kok kondang tobat ya emoh, wong ora patek yakin. Akhire kok apa? Delon wala tajidanna. Lan yekti bakal nemu temen sira Muhammad gum ing wong Yahudi sira temu ahrasan nasi, lobo-lobone menungso, semangat-semangate menungso ala hayate ning atase urip. Lun semangat untuk hidup luar biasa. Wa minal ladzina asyraku lan saking pira-pira wong akeh asyraku kang padha musyrik sapa ladzina. Ya waddu padha seneng sapa ahaduhum salah siji ne ladzina asyraku lau yu'ammaru lamun diparingi umur sapa ahaduhum diparingi umur alfasanatin ing 1000 taun. Kuwi mau diparingi umur 1000 tahun ya demen lah tapi nanti 100 tahun wis kepleh kaya ngene susah diparingi lara niku susah ora ma huwa bi muzakhzikihi min al azab. Wong sing ora duwe keyakinan kaya ngono jika ana umur sampai 1000 tahun ritek ya ora gelem tobat ya tidak bisa menyisihkan diri dari siksaan. Wa ma huwa lan ora huwa utawi ahadun iku bi muzahsihihi bisa ngelih bisa menghindarno apa sapa ahad bisa menghindarno minal adzabi saking siksa. Kok dikek umur 1000 tahun iku iso ngilangi siksa? Enggak iso, malah lek perlu semakin parah. Ngoten wa ma huwa bi muzahsi minal adzabi ayu amaru eng yen to diparingi umur sapa sapa ahadun wallahu ta'ala subhanahu basirun zat kang ningali bima kelawan barang yak maluna kang padha nglakoni sapa yahudi mula palaulam yan hal aqil an mahabbati al-baqa'a fi adidah wa ya'muru bi'in sari daril qarar bi'i sari dalil daril qarar illa tasabbuhu bil yahudin naqidina lil hudud al mutahawinina bi awamiril ma'bud lakana dhalika ablagu nahin wa amirin walau lam yanha pamuno ora nyegah ala akilah ing wong sing pinter nyegahan mahabbati saking demene wong pinter gemen al-baqa'a ing langgeng piyadhi dari ing dalam iki-iki dunya wa ya'mur lan ora merintah hu ing wong sing duweni akal merintah bi isari daril qarari kelawan disikno kepentingan omah akhirat apa sing ora nyegah lan apa sing ora merintah illa tasabbuhu kejaba kemiripane wong pinter mang bil yahudi kelawan wong yahudi annaqidina kang padha ngerusak sapa wong yahudi lil uhudi maring pira-pira perjanjiane marang Allah al mutahawinina kang padha ngremehaken kabeh bi awamiril ma'budi kelawan pira-pira perintahe Allah kang disembah lakana mongko yektine ana apa zalika mengkono-mengkono tasabbuh bil yahud ana iku ablaghonahin luwe banget-banget te perkara kang nyegah wa amirin lan perkara kang merintah terus kula panjenengan jane dikandani ngeten tok mawon hanya karena sampean tahu bahwa sikap serakah dunia meninggalkan perintah Allah itu mirip dengan Yahudi lek wong cerdas dikandani ngene tok ae jane wis kudune wis wedi kudune wis wedi ning malah semangat malah kadang-kadang lek maca Quran kok nerangno Yahudi niku kaya-kaya awak dhewe niku suci ora katut rono maca Quran maca ayat kok nerangno munafik kaya-kaya sing maca iki ora munafik sing munafik ku sing kono padahal enggak begitu betul-betul itu jadi ini maca Quran itu ya kowe dhewe kuwi gak jane sing dituturi tak jane ngoten niku tapi piye ora yakin mari maca Quran dianggap biasa kok enak meneh maca ngoten tok kok sama sekali tidak ada rasa bahwa saya terlibat dalam pembicaraan dalam Al-Quran ini mboten padlan apa maneh ama saking keterangan waroda kang tumeka apa ma idzalika ing dalem mengkono-mengkono ayat min mawaidho rupane saking pira-pira pitutur wa zawajir lan pira-pira larangan sakniki angel pun ngeten iki sing kena penyakit hubud dunia peteng keyakinan ilang niku mboten namung wong budu mboten namung wong sing agamane pengetahuan agamane kurang tapi pun menjadi umumul balwa sudah menjadi balak yang merata sing jenenge demen dunya niku mun dipundi-pundi wis ngrasuk di wilayah sing sakjane steril bersih tidak ada begitu ternyata di situ juga ada rebutan dunya ngoten nazza'a arep donga tok niki nazza'a mugi-mugi ngilangaken sapa Allah Gusti Allah an kulubina saking pira-pira ati kita ngilangaken hijabal ghaflati ing aling-alinge lali wal guru lan kabujuk mugi-mugi mawon kita sedaya niki dipun jabel dening Gusti Allah laline hijabe ati niku dibuka dening Gusti Allah wa hamana lan mugi-mugi ngreksa sapa Allah nak ing kita ngreksa jaga an musabahati kulli zalumin saking nyerupani pira-pira wong sing akeh zalime wa kafur lan akeh kafire Wa habbalan mungkin nyenengaken sapa Allah ilaina maring kita nyenengaken liqa'ahu ing ketemu ing Gusti Allah. Wa razaqalan go paring rezeki sapa lana ing kita maing barang rozako kang pengeris paring rezeki sapa Allah auliya'ahu ing kekasih Allah wa asfiya'ahu lan pilihane Allah wa ahibba'ahu lan pira-pira kekasih Allah bimani kelawan anugerah Allah wa kamarmihi lan kemurahane Allah. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabatu rasulullah wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.